gitu dong yang Sony. Kita masuk bab baru, bab kitab katanya, kitab Adabut Ta'am, kitab adab makanan, di bab ke 100. Di sini beliau menyebut kitab adab makanan, tapi masuk di dalamnya minum, karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga perut masuk dalam bab ini, jadi bisa makan, bisa minum. Apa'am yang dimaksud beliau di sini bisa makan, bisa minum, dan sama adab makan dan minum sama. Atau ada sedikit perbedaan, sedikit sekali, yaitu ketika Anas bin Malik membawakan riwayat larangan Nabi minum sambil berdiri, lalu Qatadah kulit beliau bertanya, bagaimana kalau makan? Anas bin Malik mengatakan, itu lebih buruk, lebih tidak baik. Saya kira hanya itu. Selebihnya baca bismillah, diakhiri dengan hamdalah, tangan kanan, dan seterusnya. Bab ke 100, bab tasmiyati fi awwalihi walhamdu fi akhirih. Bab tentang tasmiyah. Tasmiyah yang dimaksud membaca bismillah di kalimat-kalimat thayyibah itu mempunyai istilah hamdalah, basmalah atau tasmiyah, tawqalah, sifat, tahlil, tahlil, tasbih, tasjir, ada. Dan itu semua disebut oleh Nabi SAW. Hadisnya, hadis pertama, hadis 728, 728. Hadis Anasid, hadis yang diriwayatkan oleh Anasid. Artinya ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia anak kecil. Tetapi diriwayatkan oleh dia ketika sudah dewasa. Berarti periwayatan anak kecil diterima apabila ketika dia meriwayatkan hadis itu sudah dewasa. Sama dengan periwayatan orang kafir diterima Abu Sufyan. Waktu itu kafir ketika menyampaikan sabda Nabi di hadapan Heraklius. Periwayatan ini diterima karena Abu Sufyan ketika menyampaikan hadis ini sudah muslim. Yes. Namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Anaknya, anaknya Abu Salamah. Abu Salamah meninggalkan istri, meninggalkan istri janda. Abu Salamah meninggal, meninggalkan istrinya janda. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini akhirnya dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Umar bin Abi Salamah apanya Nabi? Anak siri Nabi. Anak siri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu makan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Umar bin Abi Salamah makan apa saja yang jauh-jauh diambil. Namanya anak siri, mungkin 6 tahun, 7 tahun gitu ya, diacak-acak diambil, yang jauh-jauh diambil. Nah, maka Nabi menasihati, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sammillah, sammillah. Arti secara harfiah, sammillah, sebutlah nama Allah, sebutlah nama Allah. Menyebut nama Allah bisa Allahu Akbar, bisa Subhanallah, bisa la ilaha illallah, atau bisa Allah saja. Ini menurut kaidah bahasa. Tapi menurut kaidah syar'i, karena sudah diterangkan secara kaidah syar'i bahwa sambillah yang dimaksud adalah bismillah. Bismillah. Bahkan tidak ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti sambillah adalah bismillah titik. Sesuatu yang sudah diterangkan secara kaidah syar'i, maka kaidah bahasa tidak terpakai lagi. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Ucapan ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan wajib karena perintah. Tetapi sebagian ulama mengatakan hanya hadis ini, hanya hadis ini belum cukup menjadikan hukum wajib. Seandainya perintah makan dengan tangan kanan itu hanya hadis ini saja, maka makan dengan tangan kanan tidak wajib. Seandainya hadis hanya ini saja, kenapa? Dia bisa jawab. Padahal jelas perintah ini. Padahal jelas perintah. Tetapi sebagian ulama mengatakan hanya hadis ini, maka belum menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan wajib. Akhirnya wajib, karena kan hadis bukan hanya ini. Kita akan sedikit belajar tentang bagaimana para ulama beristidlal, mengistimbat sebuah hukum. Dari mana para ulama mengatakan bahwa perintah di sini tidak wajib? Jawabnya, karena perintah ini ditujukan kepada orang yang tidak wajib melaksanakan perintah. Siapa orang yang tidak wajib melaksanakan perintah? Orang gila, orang tidak waras ya. Kemudian anak kecil, Umar bin Abi Salamah anak kecil. Umar bin Abi Salamah anak kecil. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah orang yang tidak wajib. Itu yang diperintah langsung. Apalagi kita yang tidak diperintah oleh Nabi. Ya, kita ikuti dulu bagaimana istidlal para ulama. Umar bin Abi Salamah saja yang menjadi objek perintah Nabi tidak wajib, apalagi kita yang tidak diperintah. Tetapi karena hadis anjuran makan dengan tangan kanan bukan hanya ini, maka menjadi wajib. banyak. Salah satunya seorang sahabat yang akhirnya tidak bisa mengangkat tangannya. Nah, berarti liwat. Ya. Tetapi sekedar hadis ini saja menjadi tidak wajib. Dari sini kita tahu bahwa jangan mudah-mudah kita menyimpulkan hukum dari sebuah hadis. Jangan. Jangan. Ya. Biarkan para ulama yang menyimpulkan, kita ikuti saja. Kenapa? Karena para ulama sudah mengumpulkan semua hadis, semua dalil. Dalam hal makan minum dengan tangan kiri ada 11 hadis misalnya. Kita cuma tahu satu atau dua. Tentu kita tidak berhak menyimpulkan. Para ulama yang menyimpulkan, karena para ulama sudah mengetahui jumlah keseluruhan. Ya. Maka jangan kita baca satu ayat lalu kita simpulkan sendiri, kita baca satu hadis kita simpulkan sendiri, dan begitulah awal mula terjadinya firqah. Awal mula terjadinya firqah seperti itu. Lihat Khawarij. Khawarij baca satu ayat. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Satu ayat ini dipegang. Malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Satu ayat ini dipegang. Ayat lain tidak dihiraukan, hadis hadis tidak dihiraukan. Maka dengan bermodal satu ayat ini, Khawarij menyimpulkan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Karena apa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah, malah berhukum dengan Amr bin As dan Abu Musa Al-Syari. Nah, ini awal mula terjadinya firqah di dunia Islam akibat dari kebodohan. Terlalu buru-buru menyimpulkan hukum padahal dia tidak berhak karena dia bukan ulama. Di antara anak-anak Khawarij ini tidak ada satupun yang jadi ulama. Tidak ada ulama. Tidak ada orang alim, jahil. Orang-orang semangat membela Islam ada banyak di situ. Semangat beribadah ada banyak di situ. Yang dahinya hitam karena bekas sujud, yang badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, yang wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam. Itu banyak di kalangan anak-anak muda Khawarij. Tapi yang berilmu tidak ada. Maka jadilah mereka sesat dan menyesat. Wa kul mimma yali, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Berarti kita tidak boleh makan yang berada di tempat jauh. Ya. Kalau ingin yang jauh, ya bisa minta tolong kepada orang lain. Ya. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis sahih ini, riwayat Bukhari dan Muslim, karena hadis ini pengulang dari hadis 304. Kita lanjutkan hadis kedua. 729. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian makan, "falyadhkur ismallah ta'ala," maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Menyebut nama Allah bebas, gitu kan? Kalau kita mengikuti kaidah bahasa, menyebut nama Allah kan bismillah bisa, alhamdulillah bisa, Allahu akbar bisa, subhanallah bisa. Yang penting nama Allah dan ada pujiannya. Atau bahkan secara harfiah Allah saja bisa. Tetapi karena sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, tidak ada bacaan dari Rasul dan para sahabat kecuali bismillah. Tidak subhanallah, tidak la ilaha illallah, tidak Allahu akbar, tetapi bismillah. Dan juga bukan bismillahirrahmanirrahim. Wa inna siya ayyadhkura asmallah ta'ala, jika dia lupa baca bismillah, jika dia lupa baca bismillah fi awalihi, pada awalnya, awal makan dia lupa belum baca bismillah, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bacalah bismillah, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah yang awal dan yang akhir, awalnya dan akhirnya. Dengan nama Allah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, tentu di tengah-tengah makan. Tentu di tengah-tengah makan, bukan setelah selesai. Ya, sudah selesai makan setengah jam, oh iya tadi belum baca bismillah. Ya, bismillah di awal, tidak. Jadi di tengah-tengah makan. Bagaimana kita simpulkan seperti itu? Karena ada riwayat berikutnya nanti akan dibawakan oleh beliau. Ya. Hadis ini menurut penyelidikan Al-Imam At-Tirmidzi, hadis kapan sahih? Akan tetapi Salim bin Iyad Al-Hilali menyatakan dengan ilmunya bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Karena kata beliau bahwa di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Ummu Kultum. Ummu Kultum ini majhul. Siapa? Ya. Maka hadis ini oleh beliau dinyatakan dhaif. Ya. Karena ada dua kemungkinan, apakah Ummu Kultum Al-Laisiyah Al-Makiyah atau Ummu Kultum bin Abu binti Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar binti. Dua-duanya dhaif menurut penyelidikan beliau. Jadi cucu dari Abu Bakar. Ya. Tetapi ada hadis lain. Tetapi ada hadis lain dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sahih. Ini yang sahih. Dan semakna dengan hadis tadi. Berarti hadis tadi bisa dijadikan hujjah. Walaupun agak sedikit berbeda. Man nasiya ayyadhkurallaha fi awwali ta'ami. Barang siapa yang lupa menyebut nama Allah di awal makan, falyakul hina yadhkur, maka ketika dia ingat, ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sama persis apa tidak dengan tadi? Ada sedikit perbedaan di huruf, di huruf fi. Tadi tidak ada huruf fi. Bismillahi awwalahu, tentu tidak boleh awwalihi. Karena tidak ada huruf jar fi, maka tidak boleh awwalihi. Maka awwalahu wa akhirahu sebagai hal. Sebagai hal, atau kau hal kan harus masuk. Adapun di sini ada huruf jar fi, maka bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah ini yang sahih menurut penyelidikan beliau. Oleh karena itu lebih aman kita menggunakan lafaz ini. Lafaz yang menggunakan huruf fi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan. Berarti dia seolah baru makan, menghadapi makanan yang baru, baru makan. Wa yamna'ul qabitha ma kana yusibu minhu, dan menolak keburukan yang telah masuk ke perutnya. Ya. Ini anjuran bagi kita yang lupa membaca bismillah di awal makan. Ya. Dan saya kira tidak ada di wudu, tidak ada di yang lain, ya. Jadi sebelum saya nyalain mesin, saya lupa baca bismillah. Ya. Tapi tadi sebelum saya nyalah motor, saya lupa baca bismillah. Ya. Apa naik motor bismillah di awal di awal ini. Ini tidak tepat. Ya. Karena anjurannya hanya makan. Anjurannya hanya makan. Bahkan alasannya disebut oleh Nabi. Kenapa harus mengucapkan kalimat tadi? Ya. Bahkan nanti akan disebutkan lebih lanjut tentang syaitan yang muntah gara-gara kalimat ini. Adapun naik motor, hidupin mesin, kan tidak. Atau wudu. Wudu baca bismillah ketika kita menyala-nyala jari kita. Sebelum kita berwudu, yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci jari-jari tangan kita, kita sela-sela, dan kita mengucapkan bismillah. Nah, kadang kita lupa, maka tidak ada syariat. Tidak usah mengucapkan bismillah di awal jiwa. Itu tadi. As-sunnatu fit tasmiyati huwa lafzu bismillah. Nah, ini. Sunnah di dalam tasmiyah itu adalah lafaz bismillah, tidak yang lain. Tidak subhanallah, tidak astaghfirullah, tidak Allahu akbar, tetapi bismillah. Wa la hujjata liman qala bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hujjah sama sekali, tidak ada dalil sama sekali bagi orang yang sebelum makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hujjah, kata beliau. Dan kata para ayat. Wa qad nassa ba'du ahli al-'ilm 'ala bid'iyyatiha. Sebagian ulama menyatakan bahwa ini bid'ah. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau makan, wudu dan seterusnya bid'ah. Karena yang disotokan oleh Nabi adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Za'am al-Ghazali anna at-tasmiyata takunu ala kulli luhmatin. Al-Ghazali, saya kira dalam kitab beliau, yang terkenal apa? Ihya Ulumuddin, menyatakan bahwa bismillah itu setiap kali menyuap. Bismillah, tidak terlalu ya, mengambilnya bismillah. Nah, ini ucapan yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitabnya. Beliau mengatakan, saya saling mengatakan, hadza batil. Ini batil. Ini jelas salah beliau. Fa inna tasmiyata fi awal al-ta'am wa la tiqra'. Karena yang benar menurut sunnah Nabi bahwa baca bismillah di awal makan dan tidak diulang-ulang. Atau masuk Imam Nawawi tidak dibawakan di sini mensunahkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentu keliru karena yang disunahkan hanya bismillah. Kemudian bitasmiyati tahsulul barakatu wa yakrumu syaitanu minal musyarakati fit ta'am. Dengan membaca bismillah maka akan muncul keberkahan. Dan kita tidak tahu keberkahan itu dari yang mana. Berkah adalah sesuatu yang memunculkan kebaikan. Berkah adalah sesuatu yang memunculkan banyak, yang sedikit jadi cukup. Nah, ini berkah. Dengan gaji 2 juta, dia bisa memberi nafkah, makan anak istrinya, bisa bayar sekolah anak-anaknya, bahkan bisa mengirim ke orang tuanya di kampung. Kenapa? Padahal gajinya cuma 2 juta. Nah, kita katakan berkah. Berkah. Ya. Sementara adiknya gajinya 17 juta. Ya. Tetapi SPP anaknya enggak bayar 3 bulan. Ya, enggak pernah ngirim ke orang tuanya. Ya, enggak jelas habis kemana. Nah, kita katakan ini tidak berkah. Ya. Jadi berkah adalah yang memunculkan kebaikan dan yang sedikit tapi cukup. Maka Umar ketika perang Tabuk, persediaan makanan tinggal sedikit sekali, habis dimakan mungkin oleh 10 orang, 15 orang, padahal pasukan hampir berjumlah 10.000 orang, tentu tidak cukup. Maka Umar mengatakan, kumpulkan makanan ya Rasul, kemudian berdoalah engkau minta keberkahan. Berarti Umar paham dan ini dibenarkan oleh Nabi bahwa berkah adalah sedikit tapi cukup. Sedikit tapi cukup. Ini berkah. Biasanya yang menyebabkan ini karena apa? Karena tidak takalluf. Orang yang tidak merasa cukup karena dia takalluf. Saya tidak mampu beli cabai mahal. Ya gak usah beli. Ya. Emang gak makan cabai kenapa? Ya. Saya nggak mampu beli bawang ini, ya nggak usah beli. Emang nggak makan bawang kenapa? Nah, itu katakan lu, ya. Ini tidak. mentang-mentang mau naik malah beli banyak, ya naik nggak usah beli, ya. Nah, ketika misal kaum muslimin seperti ini, insya Allah harga-harga itu tidak akan liar, ya kan? Ya para penimbun itu akan gigit jari juga. Ya. Ini saya timbun kok nggak jadi mahal? Ya nggak mahal, nggak ada yang beli, ya. Nggak usah makan bawang, nggak usah makan cabai, kecuali nasi barangkali, ya. Nah, kaum muslimin memaksa, harus. Oleh karena itu para ulama ketika menyebut sifat-sifat keutamaan, sifat-sifat para sahabat, salah satunya adalah manusia-manusia yang sangat tidak takalluf. Manusia-manusia yang sangat tidak takalluf adalah para sahabat. Bisa lakukan, tidak bisa ya sudah. Nah, tidak seperti kita memaksa, tidak baik. وَيَحْرُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُشَارَفَةِ بِالطَّعَامِ. Dan membaca bismillah ini menyebabkan syaitan tidak bisa ikut serta dalam makanan itu. Ya, yang menghalangi syaitan untuk makan bersama kita adalah bismillah. Yang menghalangi syaitan untuk minum bersama kita adalah bismillah. Ya, dan seterusnya kita mendatangi istri kita dan seterusnya tidur. Tidak bisa setan ikut serta kalau kita membaca bismillah. Yang terakhir, al-insanu katsirun nisyan. Manusia itu banyak lupa. Manusia itu banyak lupa, bahkan manusia terbaik, manusia termulia, manusia paling berilmu, yang paling bertakwa pernah lupa. Lupanya cukup parah. Ya, sholat asar dua rakaat, sholat yang empat rakaat dilakukan dua rakaat, jadi kan parah ya. Padahal itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena lupa adalah sifat basaria. Oleh karena itu apabila orang lupa tidak baca bismillah, nggak apa-apa, tetapi disebut dengan doa tadi bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dan itu bisa menebus lupanya itu. Oleh karena itu tidak sholat tidak berdosa, tidak puasa tidak berdosa, tidak mandi junub tidak berdosa kalau itu karena lupa. Seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan karena lupa, maka Allah tidak tulis sebagai dosa. Tetapi bayarlah kifarat, tebuslah dengan melakukan apa yang dia lupa. Jam 10 malam baru ingat tadi tidak sholat itu lupakan, ya kan? Maka dia tidak berdosa. Segeralah wudu, kemudian sholat zuhur. Ya. 730. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته أقبل seseorang masuk ke rumahnya وذكر الله تعالى lalu dia menyebut Allah di sini juga tidak disebut apa, ya. Tapi melihat dari dalil-dalil yang ada dalam bismillah. Ainda dukurihi wa ainda ta'ami. Ketika dia masuk rumah itu dia baca bismillah, dia menyebut asma Allah. Begitu juga ketika dia makan di rumahnya itu dia menyebut nama Allah. Maka syaitan berkata kepada teman-temannya. Berarti syaitan itu terus mengawasi kita. Di mana kita berada diikuti oleh syaitan itu. Ya, kapan dia bisa ikut nimbrung, makan ikut makan, minum ikut minum, jima ikut jima, ya. Syaitan berkata kepada teman-temannya, sesama syaitan, ketika kita baca bismillah, ketika masuk rumah kita, ketika makan makanan kita, kata syaitan, la magita lakum, Tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Tidak ada tempat bermalam di sini untuk kita semua. Tidak bisa. Tidak bisa. Entah kenapa kita tidak tahu. Apa dia terusir, apa dia panas, apa dia tidak nyaman. Pokoknya tidak bisa. Ketika kita masuk rumah, kita baca wala asar. Dan tidak ada asar bagi kita malam ini. Apa asar? Isya, salat isya. Asar, makan malam. Tidak ada makan malam bagi kita. Tidak ada tempat bermalam bagi kita malam ini. Ini keluhan setan. Ketika kita masuk rumah, baca bismillah dan makan baca bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhuli. Dan jika seseorang masuk ke rumah tapi dia tidak membaca asma Allah, tidak berzikir, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, arraqtumul mabiy. Malam ini kita mendapat tumpangan. Malam ini kita bisa bermalam di rumah ini. Karena pemilik rumahnya masuk ke dalam rumah tanpa membaca bismillah. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda ta'ami. Dan ketika dia makan tidak menyebut asma Allah, maka syaitan berkata, adraktumul mabita wal 'asha. Malam ini kita bisa bermalam di rumah ini, dan malam ini pula kita bisa makan malam. Ya, ikut bersama orang lain. Ya. Inilah al-ghaib yang wajib kita imani, yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita tidak bisa merasakan karena memang Allah tidak berikan ilmu kepada kita. Ya. Dan haram bagi kita untuk mengatakan itu enggak ada bedanya. Ada setan atau enggak ada setan, enggak ada bedanya. Tadi saya baca bismillah biasa-biasa saja, tidak baca bismillah biasa-biasa saja. Saya kira ini bukan ucapan seorang muslim. Orang kafir akan begitu. Atau setidaknya Yahudi itu kan mau beriman kalau ada tanda-tanda, ya kan? Kami akan beriman kepada engkau ya Musa kalau engkau turunkan makanan dari langit. Diturunkan. Lama-lama lupa. Kami mau beriman asal ada air keluar dari batu. Muncul 12 pancuran air dari batu. Ya. Terus lama-lama lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami mau beriman kepada engkau ya Musa kalau kami melihat Allah terang-terangan di hadapan kami. Kita nonton Allah sekarang. Wa aqadatum sa'iqah, maka seketika mereka disambar lagi mati dan dihidupkan lagi dan keluar biasa. Inilah yang mereka beriman, minta bukti dulu baru beriman. Ada perempuan sahabat tidak, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak ada ya Rasul. Berikan bukti dulu baru kami mau beriman. Tidak. Mereka beriman dulu baru menyaksikan mukjizat. Nah, ini kita diuji mau beriman atau tidak. Tentu tidak patut kita ragukan sabda Nabi ini, karena ini sahih riwayat Imam Muslim bahwa syaitan akan selalu bersama kita. Kalau kita makan, minum, masuk ke rumah, tidur, tidak membaca. Ibnu Hadi. Kullu ma yudkar ismullahi alaihi yai'atu syaitanu minhu. Setiap kali disebutkan nama Allah, maka setan tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup ikut makan, ikut mabit, dan setiap kali disebut nama Allah. Nah, inilah menolak setan. Sesuatu yang telah diberikan caranya, oleh Nabi, kita tidak boleh menempuh cara lain. Nabi telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengusir syaitan. Apa caranya? Sebut nama Allah, bacakan Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah. Maka jangan menempuh cara lain, walaupun cara itu bisa. Ya. Kita tidak baca surat Al-Baqarah, kita tidak sebut kalimat-kalimat thayyibah, kita malah cari daun kelor. Ya. Karena jin takut daun kelor. Walaupun betul tidak ada suara-suara aneh lagi di belakang, ya, karena kita beli daun kelor. Ini tidak boleh. Berarti ini menghina Nabi, menolak Nabi. Walaupun hasilnya sama. Apa bahkan mungkin dibacakan Al-Baqarah makin beritik kita. Kita tidak boleh ragu. Kita harus mendustakan kenyataan apabila kenyataan itu bertentangan dengan diri. Ya. Kita wajib beriman dengan diri walaupun bertentangan dengan kenyataan. Inilah para sahabat. Kita wajib mengikuti mereka. Yang kedua, as-syaitanu yuraqibu ibna Adam fi amalihi wa tasarrufihi wa fi umurihi kulliha. Syaitan selalu mengawasi anak Adam. Seluruh perbuatannya, kegiatannya, tidur, bahkan sholat, ya kan? Kenapa? Ketika kita sholat, suka lupa. Sudah 3 rakaat, apa baru 2? Sudah 3 rakaat, apa baru 2? Kenapa kita lupa seperti ini? Menurut hadis Nabi, karena syaitan. Karena syaitan. Lihat lagi sholat. Ya. Yang setan lari terkentut-kentut itu ketika mendengar apa? Selesai adzan, balik lagi. Nah, kemudian komat, lari lagi terkentut-kentut. Selesai komat, balik lagi menggoda orang-orang yang sedang sholat. Maka orang yang sedang sholat itu kadang lupa. Sudah 3 rakaat apa baru 2? Sudah 4 rakaat apa baru 3? Siapa yang bikin lupa? Kata Nabi, syaitan. Ya. Inilah syaitan. Tidak pernah berhenti. Terus. Ya. Dan tidak pernah capek, tidak pernah malas. Ya. Di budak susah, malas. Dia tidak, nah, enggak ada gitu. Terus. Dia enggak mampu panggil temannya. Ya. Syaitan. Maka tidak ada yang tidak digoda oleh syaitan. Kata para Nabi dan Rasul. Hanya para Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah. Maka para Nabi dan Rasul ada yang emosi. Ada yang memukul sampai mati, ya kan? Ada yang meninggalkan kaumnya, bermuka masam dan seterusnya. Siapa kalau bukan syaitan? Ya. Tetapi dijaga oleh Allah maksud. Wa idza ghafala halla fi ghaflatihi wa nala muraduhu minhu. Maka ketika seseorang lengah, maka dari kelengahan itulah setan bisa masuk. Kapan seseorang lengah? Ketika tidak berzikir. Ketika tidak berzikir, maka orang yang banyak memasukkan jin, setan, keturupan, biasanya lengah. Bengong, lamun, sedih, sangat sedih, jin bisa masuk. Ya. Yabitu fil buyuti allati lam yuzkarillahu ta'ala fiha. Setan-setan akan bermalam di rumah-rumah yang tidak dibacakan nama Allah ketika kita mau masuk rumah tersebut. Maka digunakan ketika kita masuk rumah, terutama yang jarang dihuni, ya. Penginapan, penginapan yang sering kosong atau rumah kosong lama, maka bacalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yakulu min ta'ami ahliha idza lam yasku ta'kulu ismallahi 'alaiha. Dan setan itu bisa memakan makanan penghuni rumah tersebut ketika penghuni rumah tidak membaca nama Allah. Yang terakhir, likulli syaitanul asba'un wa awliya. Setiap setan punya pengikut, punya wali. Nah, tadi bilangkan. Jadi setan bilang kepada teman-temannya, tidak ada makanan malam ini, tidak ada tempat untuk bermalam malam ini. Ya, berarti dia diikuti. Jadi rombongan, satu setan diikuti. Ya, tentu ini berbeda dengan jin qarin yang selalu menyertai kita. Berbeda lagi. Berbeda lagi dengan jin yang selalu ada di dubur kita. Beda lagi dengan jin yang selalu berada di jalan darat. Ya, karena begitu banyak ragamnya para jin. Ya, sudah masuk. Kita salat dulu. Wassalamualaikum.